Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatullahi wa salamuhu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana alimna ta'wil wa faqihna fid din. Ushurna yawmal qiyamati ma'a zumratil ulama'il amilin wa ma'a habibika sayyidil mursalin. Allahumma ya Rabbana arzukna taubata qabla al-maut wa shahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Kita lanjutkan belajar kita dengan kitab Safinatun Najah dengan dibimbing oleh muallif, yaitu Syekh Salim Ibn Sumair, yang pada pertemuan yang lalu kita membahas masalah haid. Masalah haid, aqallul haid sampai nifas. Dan kita hadirkan juga fikih haid praktis untuk menjelaskan daripada matan. Kemarin kita sudah menghadirkan rumus memahami haid. Kalau belum hafal rumus yang lima, tidak akan mengerti haid. Maka rumus lima yang kemarin sudah dihadirkan itu harus dihafal, yaitu baru disebut darah haid jika keluar dari farji seorang wanita yang sudah mencapai umur 9 tahun. Dan darah tidak boleh keluar dari 20, tidak boleh kurang dari 24 jam terbentang selama 15 hari. Darah tidak boleh lebih dari 15 hari. Darah harus didahului oleh suci 15 hari. Dan darah tidak boleh didahului oleh kelahiran. Maka kalau darah sudah seperti itu, baru disebut sebagai darah haid. Nah, istihadhah ada dua. Istihadhah sughra. Istihadhah sughra dari lima syarat tersebut, lima rumus. Istihadhah sughra adalah jika darah keluar sebelum 9 tahun, jika darah keluar tidak sampai 24 jam terbentang selama 15 hari, dan jika darah belum didahului oleh suci 15 hari, itu istihadhah sughra. Dan istihadhah kubra hanya ada satu. Istihadhah kubra sudah jelas kemarin, yaitu karena darah lebih dari 15 hari. Baik, sekarang kita masuk istihadhah kubra. Dan istihadhah kubra ini nanti cara memahaminya ada dua cara. Baik, istihadhah kubra syaratnya ada dua. Kapan disebut istihadhah kubra? Yang membingungkan para ulama itulah, yang membingungkan orang yang belajar. Karena memang betul-betul harus ada rumus-rumus khusus. Syaratnya yang pertama adalah darah keluar lebih dari 15 hari atau darah melewati 15 hari. Satu. Syarat yang kedua, antara 15 dan ke-16 harus bersambung. 15, 16 harus bersambung. Bersambung di sini, misalnya seorang anak gadis merasakan dirinya keluar darah. Keluarnya jam 6 pagi. Maka itu harus dihitung. Maka termasuk ini harus wajib bagi seorang wanita untuk mencatat kapan darah itu keluar pertama, supaya jadi sandaran hitungan selanjutnya. Jadi setiap keluar darah langsung ambil catat, atau paling tidak diingat, dihafal jam berapa keluar darahku yang pertama untuk menghitung hari selanjutnya. Jadi jam 6 pagi keluar, besok 1 balik 6 lagi, 2, 3, 4, 5, terus sampai 15. 6 pagi, 15 hari yang ke-15, 15 masuk jam 6 pagi, kok masih keluar darah? Berarti jam 7 sudah hari ke-16. Hitungnya 24 jam. Jadi Ada catatan khusus bagi orang yang haid itu punya tanggal sendiri, punya jam sendiri. Jamnya enggak boleh ikut ini. Kalau tanggal ada tanggal 1. Jadi kalau orang haid itu dijadikan tanggal 1 adalah tanggal di hari dia keluar harus dijadikan tanggal 1. Satu hitungannya. Supaya nanti kan sampai 15 harinya kan dari 1. Biarpun tanggal 1 pas tanggal 20 Rajab atau 20 Ramadan. Tanggal 1. Jamnya itu adalah permulaan haid harus dihitung. Jam 6 pagi diputar lagi 24 jam berarti 1 hari. 24 jam 1 hari. Jam 1 24 jam genap 15 hari. Lah kok di jam ke-6 tadi masih keluar darah di hari ke-15. Masuk ke jam 7 keluar darah berarti darah melebihi dari 15 hari dan bersambung antara yang ke-15 dan 16. Namanya istihadhah apa? Istihadhah kubro. Coba santri mungkin ada sebagian yang belajar haid hanya lewat kaidah umum, paling banyaknya haid adalah 15 hari. Kalau ditanya jika ada seorang wanita keluar darah misalnya 20 hari atau 30 hari, maka biasanya spontan dengan mudahnya mengatakan bahwasanya 15 hari haid, sisanya adalah istihadhah. Itu salah. Bukan begitu. Kalau sudah kena istihadhah kubro dengan dua syarat tersebut, maka berarti darah haid telah bercampur dengan darah penyakit atau darah istihadhah. Pertanyaannya, mana haidnya, mana istihadhahnya? Yang jelas cara menghitungnya, ini yang jelas cara menghitungnya bukan 15 dijadikan haid, lebihnya adalah istihadhah, itu salah. Untuk mengetahui mana darah haidnya dan mana darah istihadhahnya, ada cara yang kedua, ada cara yang pertama, cara yang sulit. Harus mengetahui sifat-sifat darah, kuat lemahnya darah. Dan dituntut seorang wanita harus melihat kuat lemahnya darah. Maka nanti ada rumus yang kuat, ini akan kita hadirkan nanti. Misalnya darah hitam 5 hari, merah 12 hari, maka hitamnya yang haid. 15 hari bukan. Kemudian nanti kalau selang-seling bagaimana? Kemudian baunya juga. Baunya sudah rasanya hitam, terus anyirnya kuat dan sebagainya. Dijamin pusinglah, suruh nyium darah, setiap hari ngelihat darah. Hitam, merah, kemerah-merahan, keruh. Tapi itu yang dihadirkan para ulama. Dan itu tidak salah, hebat. Ulama dengan pemahaman seperti itu, dan memang enak sekali ulama menghadirkan begitu karena kebetulan para ulama juga tidak haid. Bayangin perempuan yang haid suruh colak-colak setiap hari. Tapi itu pemikiran ulama sesuai dengan pemahaman yang sangat benar. Cuman ternyata setelah kita amati, memang di dalam menilai haid itu ternyata ada khilaf di antara mereka. Nah, karena khilaf itulah maka kita mencoba menghadirkan cara memahami haid dengan cara yang sulit, dengan cara yang mudah. Cara yang sulit nanti kita pinggirkan dulu. Sekarang kita ngambil yang kedua, cara yang mudah. Baik. Jadi kita belum perlu kita dengan cara yang mudah, tidak perlu kita harus tahu mana kuat lemahnya darah, buahnya baunya yang nyengat yang mana. Kita pinggirkan dulu ini. Tapi kita menggunakan cara yang mudah dulu. Baru kalau cara yang mudah kita sudah paham, bolehlah nanti untuk menambah wawasan kita menggunakan cara yang pelik dan ruwet. Yang istihadhah nanti dibagi menjadi 7 bagian. Ya. Sudah enggak bisa membedakan hari muayyizah, sudah begitu lupa bilangannya. Seperti itu banyak macam, nanti ada 7, nanti ada di fikih praktis ini juga ada. Cuman biasanya dihimbau untuk tidak dibaca terlebih dahulu yang sulit kecuali faham yang mudah terlebih dahulu. Baik, untuk memahami istihadhah kubro cara yang mudah. Baik, kita kembali kepada kaidah umum. Masih ingat kaidah umum? Harus ingat betul kaidah umum. Paling sedikitnya haid adalah 1 hari sedikit haid ada 24 jam terbentang dalam 15 hari, umumnya adalah 6 atau 7 hari, kemudian paling banyaknya berapa? Ini kaidah umum difahami. Baru setelah itu diterapkan di dalam memahami istihadhah kubro atau istihadah berat. Baik, jika ada seorang wanita mengeluarkan darah lebih dari 15 hari, terserah hitungannya, setahun kek? Keluar darah setahun. Keluar darah terus, tidak berhenti. 6 bulan? Atau 2 bulan? Terserah, pokoknya lebih dari 2 bulan, lebih dari 15 hari atau tidak? Setahun? Karena intinya lebihnya dari 15 hari itu. Baik. Cara mengetahui mana darah haidnya, yang jelas kalau sudah ada seorang anak gadis mengeluarkan darah lebih dari 15 hari dan antara 15 dan ke-16 itu bersambung, maka telah bercampur di dalam hari-hari keluar darah tersebut, telah bercampur antara darah haid dengan darah istihadhah. Cuman mana haidnya, mana istihadhahnya? Baik, yang pertama, cara mengetahui yang pertama, ada model wanita. Yang pertama, wanita belum pernah haid. Belum pernah haid. Yang kedua, wanita yang pernah haid. Beda cara ngitungnya. Coba, yang pertama, wanita yang belum pernah keluar darah haid, kemudian haid yang pertama darahnya bandel lebih dari 15 hari dan antara 15 dan ke-16 bersambung, berarti dia terkena apa? Istihadhah kubro. Baik, lalu bagaimana cara mengetahui mana darah haidnya dan mana darah istihadhahnya? Anggap saja keluar darah selama 50 hari atau 30 hari atau 40 hari, terserah. Nah, sekarang harus kita fahami, kita jadikan sebulan itu rata-rata 30 hari. Rata-rata sebulan berapa? 30 hari. 30 hari itu kalau dikurangi 2 jadi berapa? 8. Dikurangi 6? 20? Dikurangi 6 jadi 22? 4. Wah, ini tidak lulus tentatik ya. Masa 30 dikurangi 6, 22? 30 dikurangi 6 berapa? 30 dikurangi 7? Itu hitung-hitungannya dulu. Yang penting bisa ngitung dulu ya. Bisa ngitung percuma nanti. Baik. Baik. Bagi wanita yang belum pernah keluar darah haid, tiba-tiba keluar darah, darahnya bandel. Nggak tahu berapa hari. 100 hari kayak 1000 hari, terserah. Yang penting lebih dari 15 hari. Berarti terkena apa? Istihadhah kubro. Baik. Bagaimana cara menghitungnya? Maka, yang dijadikan darah haid adalah disamakan dengan umumnya wanita haid. Berapa? 6 atau 7? Terserah suka, ambil 7 hari. Selebihnya dijadikan suci. Berapa? Sebulan 30. 7 hari haid berarti berapa? 23 hari adalah suci. Kalau ternyata darah tadi 100 hari, setelah 23 suci dikasih haid lagi berapa? 7 hari, karena dia sudah punya kebiasaan. Jadi pertama dihitung haidnya disamakan dengan umumnya wanita haid. Berapa? 7 ha? Setelah itu dikasih 20 ti. Setelah 23 hari ini dianggap suci. Makanya yang meninggalkan puasa ya dipotong nanti setelah 7 harinya. Mungkin karena setelah 7 hari keluar darah kan, seorang perempuan anak gadis keluar darah. Tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 keluar darah. Enggak puasa kan? Karena dia haid dalam keyakinannya. Tapi hari 7 itu masih keluar, 8 keluar, 9 keluar, 10. Wah, haid terus nih. Enggak puasa, enggak puasa, enggak puasa, enggak puasa. 15 keluar darah terus, 16 aduh nyambung. Baik, kalau sudah 16 nyambung, berarti dia harus menggunakan rumus. Kembali ke belakang. Karena dia pertama kali keluar darah haid, maka yang diambil hitungan haid berapa hari? 6 atau 7 hari. Berarti mulai dari hari ke-7 ke belakang harus dikodok nanti di luar Ramadan. harus dikotok nanti di luar Ramadan. Tapi setelah itu dikasih suci berapa? 23 hari. Kalau memang darah masih keluar. Kalau darah selesai, ya selesai. Misalnya darah cuma 20 hari. Kalau keluar darah 20 hari, ya 7 hari adalah haid. Selebihnya adalah istihadhah. Tuntas, selesai. Seperti itu cara ngitungnya. Kalau 100 hari, ya dihitung 7 haid. 23 suh. 23 boleh digauli, boleh sholat, wajib sholat dan seterusnya. 23, 7 lagi. Dan seterusnya. Sampai habis hitungan 100 harinya. Ini adalah cara mudah yang pertama. Cara mudah untuk memahami darah haid bagi wanita yang pertama kali keluar darah haid. Kenapa harus ikut kebiasaan orang, kebanyakan umumnya orang? Karena dia sendiri belum punya kebiasaan. Jelas atau tidak? Baik, yang kedua, wanita yang pernah haid tiba-tiba keluar darah bandel sampai 15 hari lebih, percaya, ikut saja ke sini, pikirannya nanti insya Allah akan nyambung. Keluar darah lebih dari 15 hari, maka terbukti dia terkena istihadhah kubro atau istihadhah berat. Baik, lalu bagaimana cara mengetahui darah haidnya? Dilihat, karena dia pernah haid, yang kedua pernah haid, ditanya, ingat enggak kebiasaan haidnya? Jadi di sini terbagi dua, ada yang ingat, ada yang tidak ingat. Ada yang mengatakan, oh ingat, berapa kebiasaanmu? Oh, haid saya waktu dulu itu, bulan yang lalu itu 10 hari. 10 hari. Berarti di bulan berikutnya yang kena istihadhah kubro, misalnya keluar darah banyak terus gak berhenti sampai 15 hari lebih, maka setelah 15 hari harus balik mundur ngitungnya. Berarti telah bercampur antara darah haid dengan darah istihadhah. Mana yang dihitung sebagai darah haidnya? Cara menghitungnya adalah di hari-hari pertama disamakan dengan bilangan kebiasaan dirinya sendiri. Mana yang sudah belajar tidak nyambung? Anak perempuan tidak pernah haid, gimana ini? Faham? Yang sudah diajarkan sama Buya diingat, disamakan dengan kebiasaan dirinya karena dia punya kebiasaan. Tapi yang tadi yang pertama nggak punya kebiasaan, maka ikut kebiasaan umumnya orang lain. Baik, karena dia sudah punya kebiasaan tadi 10 hari, maka haidnya dijadikan berapa? 10 hari. Selebihnya suci berapa? Suci berapa? 20. Harus ada talazum, simbang, agar sebulan itu dijadikan antara haid dengan suci 30 hari. 10 hari haidnya, selebihnya adalah istihadhah. Nah ini. Baik. Yang bagian kedua itu, perempuan yang kedua itu enggak ingat. Waduh, repot enggak ingat ini. Enggak ingat. Berapa bilangannya? Enggak ingat. 1, enggak ingat. 2, enggak ingat plus. Tidak ingat. Kalau masih bisa diingat-ingat, dikira-kira. Kalau memang tidak ingat sama sekali, kasusnya sama dengan yang pertama tadi. Seperti orang pertama kali keluar darah haid. Karena dia tidak ingat kebiasaannya, maka kebiasaannya disamakan dengan kebanyakan wanita haid. Berapa? 67. Kayaknya yang pantas haid anak laki-laki nih. Yang jawab banyak laki-lakinya. Perempuannya bagaimana anak putri yang soleha? Ayo. Mungkin sebagian ini belum belajar haid praktis dari Buya ya. Makanya masuk akal ini. Tapi ente pernah haid ente? Yang jawab kemala anak putra nih. Malulah anak putri. Baik ya. Itu adalah istihadhah kubra. Selesai. Makanya Buya sampaikan cara memahaminya cukup 30 menit. Enggak nyampe. Nifas juga 30 menit. Enggak usah repot. Kemudian ini kan haid sudah. Kemudian sekarang masalah nifas, masih ada waktu nifas. Kalau nifas, istihadhah di dalam nifas, maka kita harus tahu nifas itu apa sih? Yang punya buku ini enggak usah dibuka. Uya enggak pengin ada anak membuka membuka buku fikih head practice ini. Ini adalah untuk apa? Untuk pegangan nanti aja. Pegangan bagi yang sudah paham. Kalau sudah paham baca ini sangat mudah. Baik, kemudian masalah nifas. Nifas itu apa? Head sudah selesai, nak. Tinggal memahami, cara memahami yang paling yang susah, kan bisa sampaikan tadi. Cara yang satu lagi memahami dengan cara yang urut, yang sulit ya. Ingat? Belum bisa hadirkan di sini. Kita perlu mencari praktis nanti insyaallah kalau mau dihadirkan nanti ada. Di sini ada semuanya, di buku ini ada kok. Kemudian nifas. Nifas pun ada, harus ada kaidah-kaidah nifas. Nifas adalah darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita setelah melahirkan, darah yang keluar dari farjinya seorang wanita setelah melahirkan, setelah tuntas melahirkan bayi atau bakal bayi sebelum berlalu 15 hari. Bu yang lihat ada anak putri yang enggak mencatat. Anak putri yang tidak mencatat yang berada di balik tiang yang pertama, kenapa tidak mencatat? Tiang pertama nomor 2 barisannya. Dicatat anak solehah, nanti kamu ketinggalan. Darah yang keluar dari farji seorang wanita setelah tuntasnya kelahiran bayi atau bakal bayi sebelum berlalu 15 hari. Baik. Itu definisinya nifas. Kaidah umum yang disebut oleh Syekh Salim bin Sumair, sudah ya, paling sedikitnya nifas adalah setetes. Umumnya wanita nifas adalah 40, paling banyaknya nifas adalah 60 hari. Itu kaidah umum. Adapun rumusnya adalah, rumus memahami darah haid adalah satu, darah keluar setelah kelahiran bayi atau bakal bayi. Buya tambahkan dengan jelas bakal bayi agar kalian tahu bahwa keguguran pun menjadikan seorang wanita itu nifas. Dia harus melahirkan bayi yang utuh dan bisa berbunyi wek wek, bukan, tapi cukup bayi atau bakal bayi. Yang kedua, tuntasnya kelahiran. Dalam mazhab Syafi'i kalau belum tuntas tidak akan disebut sebagai nifas. Bagaimana tidak tuntas? Bayi kelahir, setelah bayi lahir ada lagi namanya apa? Kembar. Belum dianggap nifas menurut mazhab Syafi'i kecuali bayi berikutnya juga sudah selesai. Harus tuntasnya kelahiran. Allah baru keluar kepalanya tok. Keluar kepalanya. Berarti belum tuntas keluar, tidak akan bisa disebut nih. Harus tuntas. Tuntasnya kelahiran. Yang ketiga, darah keluar sebelum berlalu 15 hari dari hari kelahiran. Darah keluar sebelum berlalu 15 hari dari hari kelahiran. Yang keempat, darah tidak lebih dari 60 hari dari saat kelahiran. Baik, kalau sudah ada salah satu dari empat ini tidak terpenuhi, tidak akan jadi nifas. Yang pertama adalah melahirkan bayi atau bakal bayi. Baik, jadi harus bayi, kemudian harus tuntas kelahiran, kemudian darah itu keluar sebelum berlalu 15 hari. Artinya begini, kalau ada seorang wanita melahirkan bayi, kemudian setelah melahirkan bersih, tidak ada keluar darah, kemudian baru keluar darah di hari yang ke-17. Maka hari yang ke-17 itu darah bukan disebut sebagai darah nifas, karena darahnya keluar setelah berlalu berapa? Padahal darah nifas keluarnya harus sebelum. Baik, karena keluarnya adalah di hari yang ke-17, maka dia masuk bab baru lagi, nggak ada nifas setelah itu. Maka mungkin sekali itu darah haid, karena salah satu ciri haid sudah ada, didahului oleh suci berapa? 15 hari. Melahirkan bersih, nggak ada darah. Sampai hari yang ke-17, berarti ini kayaknya haid. Jadi kalau darah setelah 17 hari tadi, di saat tidak keluar dari melahirkan, baru keluar hari yang ke-16, maka nifas itu tidak ada lagi. Biasanya Buya tambahkan rumus yang ke-5, biar seimbang dengan rumus haid ya. Tulis saja rumus yang ke-5. Darah terputus tidak boleh lebih dari 15 hari. Tapi tentu jangan jadikan rumus, karena itu bukan rumus, biar 4 saja. Sebagai catatan saja, kalau rumus itu adalah harus ada. Karena ini sudah jadi nifas, artinya begini, nanti pemahaman dulu ini, tiba-tiba ada darah keluar terus. Setelah keluar darah 10 hari misalnya, habis melahirkan keluar darah 10 hari, nifas atau bukan? Belum berlalu 15 hari, jelas nifas. Keluar darah 10 hari, setelah 10 hari terputus. Terputusnya adalah 16 hari. Terputus 16 hari, setelah 10 hari, tanggal 26 keluar darah lagi. Berarti berhentinya darah berapa? 15 hari. Maka di hari yang ke-26 ini darah apa? Haid. Tidak ada nifas kembali lagi, karena sudah terputus berapa? 15 hari, selesai. Jadi kalau sudah diputus 15 hari, enggak ada nifas lagi kembali. Tapi kalau begini, 10 hari keluar darah setelah melahirkan, darah apa? Habis melahirkan keluar darah 10 hari, berhenti 10 hari, suci 10 hari, keluar darah lagi 10 hari, nifas. Baik, karena belum, tidak dipotong lebih dari 15 hari. Baik, selesai ya. Berarti nifasnya masih terus berlangsung. Kemudian ini harus pemahaman saja. 10 hari. 10 hari keluar darah, 10 hari berhenti, 10 hari keluar darah. 10 hari pertama keluar darah dan 10 hari yang ketiga keluar darah, semua darah nih tengah-tengahnya sama dihukumi nifas, berarti terus berlangsung nifas. Sama haid. Ini yang belum dikasih contoh. Kalau ada seorang anak gadis keluar darah 3 hari 3 malam, memenuhi syarat 3 hari 3 malam. Anggap saja anak sudah 15 tahun umurnya. Kemudian belum tidak melahirkan. Ya. Sebelumnya sudah suci 15 ha? Keluar darah 3 hari. Berarti 3 hari lebih dari 24? Kurang dari 15 hari. Darah haid atau bukan? Haid. 3 hari keluar darah. Sempurna ini haid. Berhenti 3 hari. Keluar darah lagi 3 hari. 3 hari yang kedua? Haid. Karena masih di dalam 15 hari. 3. 3 hari keluar darah. 3 yang tengah berhenti. 3 hari keluar darah. Jumlah berapa? 9 haidnya. Waktu keluar darah disebut sebagai darah haid, waktu keluar darah darah haid. Bersih di antara dua darah tadi hukumnya disamakan, yaitu darah haid. Berarti haidnya berapa? 9 hari. Sama nifas juga begitu. Nah, di dalam nifas tidak ada istihadhah ringan. Adanya di dalam nifas adalah istihadhah kubro. Di dalam nifas adanya hanya istihadhah kubro. Dan ingat, orang tidak akan faham istihadhah nifas kecuali faham istihadhah haid. Anak putri ini ngantuk kayaknya. Ya. Tidak akan faham istihadhah nifas kecuali faham istihadhah haid. Karena pasti digabung nanti. Baik, sekarang istihadhah kubro di dalam nifas. Syaratnya ada dua. Jarang terjadi ini. Yang pertama adalah darah lebih dari 60 hari. Darah lebih dari 60 hari. Yang kedua, antara ke 60 dan 61 darah bersambung. Seperti kasus di dalam haid. Pokoknya enggak paham haid, bicara nifas ya bengong, matanya begini. Apa itu? Baik. Nifas. Nah, yang perlu diketahui juga, ini catatan luar itu. Kebanyakan orang kampung itu menganggap nifas itu hanya berapa? Oh, belum 40 hari kadang-kadang. Wah, suaminya bakalan, oh, belum 40 hari. Jadi seolah-olah nifas itu harus, enggak, nifas bisa 5 hari. Nifas bisa setetes. Nifas bisa 15 hari. Makanya ini sangat memprihatinkan kalau ternyata enggak mau belajar ilmu nifas. Pengen punya anak, enggak mau belajar ilmu nifas. Ini sering sekali kita mendengar di kampung, wah belum 40 hari, memangnya nifas harus 40 hari? Belum tentu nifas 40 hari, bisa saja 20 hari selesai kok. Contoh seorang wanita keluar darah hari ke pertama, kedua, ketiga, hari ke 20 berhenti. Hari ke 20 berhenti. Kemudian bersih, keluar darah hari ke 37. Darah yang ke 37, darah nifas atau bukan? Bu, hah? Anak putri menjawab nifas, anak putra tidak, pinteran mana coba? 20, tanggal 20 berhenti darahnya. Baik. Kemudian setelah itu keluar darah lagi di tanggal 37. Darah 37 nifas atau bukan? Yang menifas kamu saja anaknya nanti. Anak putrinya ngantuk terus. Eh? Kok bisa? Kenapa? Terputus berapa hari tadi? 15 hari, enggak ada nifas lagi. Berarti wanita tersebut punya darah nifas berapa? 20 hari. Enggak malu kamu anak menteri. Nah ini. Karena ini adalah Buya muda. Ini Buya itu Buya upayakan untuk memudahkan masalah ini. Karena waktu Buya ngajar haid, tetap saja bulat bingung-bingung. Dan ini tidak keluar dari mazhab Syafi'i. Ini tidak keluar dari mazhab Imam Syafi'i, cuman Buya ngambil pendapat Qolsani, pendapat yang kedua, pendapat ini. Akhirnya jadi pemahaman yang mudah seperti itu. Baik, selesai. Jadi nifas itu kadang hanya 20 hari. Contoh lagi, ada keluar darah 5 hari. Hah? Setelah keluar darah 5 hari berhenti 20 hari. Setelah berhenti 2 hari keluar darah lagi. Keluar darah 10 hari. Nifasnya berapa hari? 5 hari saja. Karena apa? Setelah 5 hari berhenti 20 hari. Enggak ada nifas 2 kali. Nifas hanya sekali. Setelah itu pindah ke haid. Memenuhi syarat haid 10 hari, tidak boleh suci 15 hari. Nih, tidak ada kelahiran. Kelahiran sudah jauh. Baik. Sekarang jika seorang wanita terkena istihadhah kubra dalam nifas, gimana cara menghitungnya? Rumus istihadhah kubra kan jelas tadi. Darah lebih dari berapa? 60 hari. Antara 60 dengan 61? Sambung, selesai. Kita tuntaskan. Besok jangan membahas sesuatu yang bikin pusing ini ya namanya. Laki-laki yang sudah enggak nifas, enggak haid, suruh bahas terus. Bosan nanti Bu ya, saya pengen jauh dari nifas. Jauh dari haid. Nah, baik, besok selesai enggak ada lagi nifas. Sekarang kita tuntaskan. Bagaimana untuk mengetahui antara darah haid, darah nih? Antara darah nifas dengan darah kuncinya. Asalkan lebih dari 60 hari, berarti telah bercampur. Kalau dalam haid tadi, jika melebihi 15 hari, telah bercampur antara haid dan kalau nifas, jika lebih dari 60 hari, berarti telah bercampur antara darah nifas, istihadhah, haid, 3. Baik. Bagaimana cara mengetahui? Nah, yang pertama, kita terlepas daripada cara yang susah, yang harus mengetahui sifat-sifat darah. Yang pertama, jika wanita pertama kali haid, pertama kali melahirkan. Pertama haid, pertama melahirkan. Coba. Berarti dia belum punya kebiasaan darah dan belum punya kebiasaan darah melahirkan yang pertama. Paham atau belum? Ini harus paham dulu. Tiba-tiba baru melahirkan yang pertama, bandel darahnya sampai lebih 60 hari. Sementara dia juga tidak pernah haid, tiba-tiba hamil, belum haid, nikah, hamil, enggak haid, lalu melahir, nifasnya bandel, lebih dari 60 hari, belum pernah haid, belum pernah nih, baik. Maka cara mengetahui mana nifasnya, mana haidnya, tulis. Nifasnya disamakan dengan umumnya wanita nifas. Berapa? 40 hari. Setelah 40 hari plus ditambah selebihnya paling sedikitnya orang suci. Berapa? 15 ha? Setelah 15 hari suci, masuk apa sekarang? Haid. Dia pernah haid atau belum? Dikasih berapa coba? 7 atau 6? Paling sedikit, umumnya wanita haid berapa? Anggap saja 7 ha? Setelah dikasih 7 hari, dikasih istihadhah. Berapa? 20 ti talazum, ada keseimbangan. Karena 7 balik rumus haid tadi. 7 sama 2. Selesai atau belum? Nyambung. Terus dihitung sampai ke belakang. 7 2 3 7 2 3. Nifas sudah goodbye. Selamat tinggal nifas. Sekali dok nifas. Jelas? Paham atau belum? Baik. Yang kedua, pernah haid dan pertama kali melahirkan, sama sebetulnya. Kalau kamu paham yang pertama, paham kedua mudah. pertama haid, pernah haid, pertama melahir, darahnya bandel. Baik, pertama melahir, baik. Cara menghitungnya gimana? Dikasih nifas berapa? 40 hari umumnya dari bilangan. Kalau ini jenis yang kedua, karena darahnya lebih dari 60 hari istihadhah kubra dalam nifas. Bagaimana cara menghitungnya? Karena wanita ini pernah haid tapi belum pernah nifas, maka nifasnya disamakan dengan kebiasaan orang nih 40 hari. Selama 40 hari dikasih suci berapa? 15 hari. Selama 15 hari dikasih haidnya berapa? Bukan 7 dong. Karena dia pernah tanyakan, haidmu berapa neng? 12 hari. Nah, karena haidnya 12 hari, maka dikasih haid berapa? 12 hari. Setelah 12 hari haid, ini contoh 12 ini. Setelah 12 hari haid dikasih suci berapa? 18. Hitung-hitungannya harus bisa. 18. Setelah 18 haid lagi berapa? 12 lagi, dan begitu seterusnya. Tidak susah, asalkan faham dulu. Yang ketiga, wanita pernah haid dan pernah melahirkan. Pernah haid dan pernah melahirkan. Bagaimana cara mengetahuinya? Dia pernah haid, pernah melahirkan. Baik, nifas dulu kan habis kelahiran. Nah, nifasnya dikasih berapa? Kebiasaannya. Tanyakan waktu melahirkan bayi yang pertama, nifasmu berapa hari, Bu? Oh, nifas saya 10 hari. Kasih berapa? 10 hari nifas. Setelah 10 hari nifas dikasih apa? Suci. Berapa suci? 15, ha? Setelah 15 hari dikasih suci, kasih haid. Berapa haidnya? Kebiasaan. Kebiasaannya berapa? Tanyakan, neng, haidmu berapa biasanya? 5 hari. Nah, berarti dikasih haid berapa? 5 hari. Setelah 5 hari dikasih suci berapa? 25. Terus 25, 5. 25, 5. 15 hari hanya berlaku untuk misah antara nifas dengan haid. Itu saja. Enggak susah. Semoga kalian tidak kena istihadhah. Kalau ini pasti masuk kena istihadhah kamu. Ini loh maksudnya ya, istihadhah penyakit. Orang istihadhah adalah suci, makanya kadang orang bertanya di majelis, "Buya, apakah orang istihadhah boleh puasa?" Ya boleh, cuman benarkah itu istihadhah? Dari mana kamu tahu istihadhah? Punya ilmunya atau tidak? Makanya anak-anakku semua, belajar ilmu haid bagi wanita adalah wajib. Bagi laki-laki juga wajib. Jika laki-laki tersebut berkeinginan untuk menikah, maka kalau laki-laki tidak punya ilmu haid, tidak boleh nikah. Karena laki-laki imam harus ngajari istrinya. Kalau terpaksa harus nikah, harus kulaan, belajar, lalu diajarkan ke istrinya. Tak tanya ngomong, saya tidak faham-faham. Wah, kalau begitu, istrimu masukkan ke pondok dulu. Libur, enggak usah nikah dulu. Atau diundangkan guru untuk mengajari ilmu haid. Karena haid harus. Makanya haram jika wanita tidak ada belajar ilmu haid. Haram, enggak bisa. Kalau orang tidak ngerti ilmu haid, waktunya tidak sholat, dia sholat. Na'udzubillah. Waktu sholat, dia tidak sholat. Karena enggak ngerti ilmu haid. Padahal memahami haid sangat mudah sekali. Seperti yang sudah disampaikan tadi. Baik, ini adalah sederhana coba. Baru nanti setelah ini namanya permasalahan seputar haid dan nifas. Kalau permasalahan enggak pakai rumus, tinggal dihafal. Misalnya, dalam madhab Imam Syafi'i, apakah seorang wanita hamil mungkin haid? Jawabannya adalah iya, wanita hamil pun mungkin haid. Artinya, biarpun dalam keadaan hamil, kalau keluar darah, diberlakukan rumus haid. Asalkan mulai rumus haid, maka itu dianggap sebagai darah haid. Kalau madhab lain seperti madhab Abu Hanifah, enggak ada. wanita dalam keadaan hamil tidak akan keluar darah haid. Artinya kalau keluar darah tetap sholat menurut mazhab Imam Malik misalnya. Ini adalah permasalahan, itu dihafal saja nanti. Yang penting rumus ini, rumus memahami haid dan nifas secara praktis. Baru setelah kita memahami ini, dites dulu. Kalau sudah belajar haid yang mudah ini dapat 100, baru boleh belajar haid dan nifas yang pelik. Dan yang pelik tidak akan kami hadiskan di majelis Ramadan ini. Harapan kami adalah semua yang menyaksikan acara ini bisa mutar ulang, bisa memahami perlahan-perlahan. Dalam 2 hari ini saja, bayangkan. 2 hari 1 jam. Itu pun pelan-pelan sekali. Padahal kurikulumnya adalah untuk belajar ilmu haid itu sama nifas cukup 30 menit plus 30 menit. Konsen, baru setelah itu boleh megang ini. Baik, jadi nanti setelah itu enggak ada lagi kecuali pertanyaan-pertanyaan masail. Rumus, contoh. Jika ada seorang wanita minum obat KB. Minum obat. Kemudian keluar darah. Setelah minum obat lalu keluar darah. Ada seorang perempuan pengen keluar darah. Saya minum obat agar keluar darah. Habis minum obat keluar darah, dihukumi haid atau tidak? Dikembalikan agar rumus, asalkan memenuhi syarat rumus juga namanya sesuai rumus. Atau sebaliknya, ada orang tiba-tiba pengen tidak haid, nggak boleh tapi nak, kalau mengganggu kesehatan, pengen ibadah Ramadan pengen full minum obat biar tidak haid, haram kalau membahayakan kesehatannya. Biasa aja deh, nggak usah sok-sok lah ibadah-ibadah. Seorang wanita meminum obat sampai ternyata tidak keluar darah. Biasanya seminggu keluar darah haid, 23 suci, seminggu keluar darah, 23 suci. Cuman karena Ramadan ini dia pengen semangat, biarpun enggak baik seperti itu. Lalu dia minum obat, tidak keluar darah. Sebulan dia keluar darah, 2 bulan dia keluar darah. Gimana? Haid atau tidak? Dihukumi haid atau tidak? Hah? Tidak, jangan ragu, semuanya dikembalikan ke enggak keluar darah kok dihukumi haid itu gimana, kamu kok bingung ya? Ya keluar darah, ya enggak keluar darah, ya enggak keluar darah, apakah bukan, gimana ini pertanyaanmu, enggak keluar darah kok dibilang haid, tapi tidak keluar darah karena minum obat, tetap enggak haid, urusannya darah enggak keluar kok, tetap haid, enggak usah bingung ya, jelas ya. Jadi itu permasalahan, maka inilah namanya fikih haid praktis yang kami hadirkan dalam 30 menit, 30 menit. Kemudian setelah itu, di sini ada beberapa puluh permasalahan itu harus dihafal. Bayi kembar, semacam itu adalah nanti ada di sini. Sampai di sini dulu, semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Semoga Allah menjaga kesucian kita, lahir batin kita. Memberi ilmu yang manfaat, mengampuni orang tua dan guru-guru kita semua. Panjangkan umur dalam ketaatan, sehat walafiat. Mudahkan dalam menuntut ilmu, menjauhkan dari sebab kehinaan, menjauhkan dari sebab kemaksiatan, menjaga mata kita, menjaga hati kita, dan semoga Allah mengampuni dosa kita, dan semoga Allah memberikan kepada kita husnul khotimah. Al-Fatihah. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para hadirin, para hadirat, para pemirsa dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah majelis kita pada pagi hari ini, dan kami sebagai pembawa acara mohon maaf dan mohon doa selalu, dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.